Jadi, kamu kapan pulang? Jumpa setelah lama tidak bersua, kau bawakan sekotak cinta, aku pun tersenyum manja. Sempat aku rasakan juga rindu yang tak tertahan dada, dan bila tiba waktunya untuk tetap kau di sini. Jangan pergi, pergi lagi, ku takut kamu takkan kembali. Tak mau sendiri jalani hari, jangan lagi kau kemana-mana. Jangan pergi, pergi lagi, ku takut kamu terbiasa sendiri. Tak mau begini tetap di sini, jangan lagi kau pergi tinggalkan. Rasakan juga rindu yang tak tertahan dada, dan inilah tiba waktunya untuk tetap kau di sini. Jangan pergi, pergi lagi, ku takut kamu takkan kembali. Tak mau sendiri jalani hari, jangan lagi kau kemana-mana. Jangan pergi, pergi tinggalkan aku. Jangan pernah terpisah lagi, jangan lagi kau jauh, karena ku tak bisa, ku tak biasa. Oh, takkan bisa tanpamu. Aku kangen. Aku mimpin kamu semalam.